Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alan dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبك المصطفى ورسولك المجتبى نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kitab Fiqhul Manhaji. Ala madhhabil Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kemarin sudah sampai pada pembahasan al-awami atau bejana-bejana, tapi belum selesai ya, baru pada pembahasan yang kedua. Sekarang kita lanjutkan yang ketiga, tarikan hukum isti'malil awalil muttakhidati minal ma'adinin nafisah. Hukum menggunakan bejana-bejana yang terbuat dari barang-barang yang berharga atau dari logam yang berharga selain dari emas dan perak. يجوز استعمال الأواني المتخذة من المعادن النفيسة من نحو الألماس واللؤلؤ والمرجان وغيرها. Boleh menggunakan bejana-bejana yang terbuat dari barang-barang yang berharga berupa misal berlian, almas ya, bukan wuling almas ya. Itu mobil. Almas itu berlian. Waluh-luh mutiara, wal marjan dan permata dan yang lainnya. Kenapa? Karena secara umum orang itu tahunya barang yang berharga itu emas dan perak. Itu secara umum orang enggak ngerti apa itu berlian. Saya sendiri kayaknya selama hidup gak pernah lihat berlian. Atau mutiara. Nah, tahu ini jenang mutioro. Itu lihat terus. Bahkan makan. Nah, mutiara itu kayaknya apa, gak ngerti. Permata. Gak ngerti. Atau misalnya orang dikasih tahu ini mutiara, oh palsu apa enggak, ya enggak tahu. Bener apa enggak, ya enggak tahu. Jadi orang itu taunya barang berharga itu ya emas dan perak. Maka medali pun adanya emas perak. Istilah-istilah pun pakai emas semua. Ada anak emas, ada kesempatan emas. Ya, apa ada kesempatan berlian? atau anak permata, enggak ada. Ini karena di terus di dalam hadis pun ada yang namanya silsilatul zahab, rantai emas atau sanad emas. Jadi pakai emas semua, karena orang itu taunya pokoknya kalau emas mesti berharga, perak mesti berharga. Li'adami wurudi nafsi bin nahyi anha, juga karena tidak adanya nas yang melarang akan penggunaannya. Jadi enggak hanya itu tadi, tapi karena memang enggak ada dalilnya yang melarang kita menggunakan bejana-bejana yang terbuat dari benda-benda yang berharga selain emas dan perak. Padahal mungkin lebih mahal lagi dari emas dan perak harganya. Wal aslul ibahatu ma lam yarid dalilut tahrim. Dan hukum asal sesuatu itu boleh selama tidak datang dalil yang mengharamkan. Ini dalam masalah dunia. Pokoknya kalau dalam masalah dunia, segala sesuatu itu hukum asalnya boleh, mubah, selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Maka ulama juga sepakat kalau ada orang yang punya barang-barang berharga yang nilainya mahal-mahal selain emas dan perak, maka tidak ada zakatnya. Tidak ada zakatnya. Gak bisa mau dikiaskan, ini kan juga mahal. Gak bisa. Karena tidak ada dalil. Dan yang kedua, ulama ijma. Rabi'an, yang keempat, yang terakhir dari pembahasan bejana ya. Hukum isti'mali awanil kufar. Hukum menggunakan bejana-bejananya orang kafir. Yajuz isti'malu hadhil awani. Karena ini fikih madzhab Syafi'i, maka dikatakan boleh menggunakan bejana-bejananya orang kafir. Lima rawahu al-Bukhari an Abi Sa'labah radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dari Abu Sa'labah radhiyallahu anhu. Biasanya kita dengarnya Sa'labah ya, bukan Abu Sa'labah. Kisah tentang Sa'labah yang katanya setiap selesai dari sholat langsung pulang, gak pernah zikir. Kalau ditanya sama Rasulullah, kenapa kamu gak pernah zikir kok langsung pulang? Karena saya harus gantian baju sama istri saya atau sama keluarga saya, saking miskinnya gak punya baju. Kan gitu. Terus dia minta didoakan agar kaya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kasih kambing yang sedang hamil, kambing betina. Ya betina wong hamil kok. Ya. Ya kan? ya enggak salah toh. Hamil dan enggak ada suaminya lagi. Yo, kambing enggak butuh suami. Ya. Akhirnya dia ya mulailah karena sibuk menggembala kambing terus ya yang tadinya dia datang duluan sholat katanya di riwayat itu mulailah dia terlambat dari mendatangi sholat. Lama kelamaan kambingnya tambah banyak, sholat mulai tidak berjamaah. Tambah banyak lagi katanya ceritanya gitu, sholatnya cuma Jumat saja dan seterusnya. Sampai akhirnya dia didatangi oleh petugas pajak. Oh enggak, petugas zakat ya. Petugas pengambil zakat. Tapi dia menolak. Dan itu kisah itu tidak benar ya. Kisah itu adalah kisah yang batil, yang tidak benar. Karena Sa'labah itu, kalaupun ada sahabat yang bernama Sa'labah, beliau termasuk Al-Badri, salah satu dari pasukan perang Badar. Dan pasukan perang Badar itu istimewa, enggak seperti yang lain karena dia punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Yang Rasulullah mengatakan intalaqallahu ila ahli badrin yaqulu if'alu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Allah menengok mengamati pada sahabat yang ikut perang Badar, kemudian Allah berkata lakukanlah semau kalian karena kalian telah aku ampuni. Jadi intinya kisah tersebut kisah yang tidak benar. Biasanya kalau bahas zakat atau di mimbar-mimbar Ramadan, kisah-kisah seperti itu laku. Ya, apalagi mendekati zakat fitrah. Ya, biar orang termotivasi untuk bayar zakat, kadang banyak yang menyampaikan riwayat-riwayat yang tidak benar seperti itu. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda faghsiluha wa kulu fiha. Ya, tentang bejananya orang kafir, Rasulullah mengatakan cucilah dan makanlah darinya atau makanlah dengannya. Wal amru bi ghasliha lil istihbabi li ihtimali talawuthiha bisabab isti'mali al kuffari laha bi khamrin aw khinzirin wa ghairihima. Dan perintah untuk mencucinya tersebut adalah sebagai anjuran karena ada kemungkinan mereka memakai ya bejana tersebut sehingga ada sisa atau ada campur dengan homer atau dengan daging babi dan yang lainnya dari benda-benda atau barang-barang yang haram dan najis. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i mencucinya itu hanya anjuran. Intinya dalam masalah menggunakan bejana orang kafir itu ada perincian. Yang pertama, bejana tersebut kita yakin akan kesuciannya. Jadi sudah dicuci, dikasihkan sama kita, ya kering, gak ada apa-apanya, gak ada bekas apa-apa gitu. Maka kita yakin kalau itu suci. Maka ulama ijma, ulama sepakat kalau kita yakin bejana tersebut suci, maka tidak masalah, pakai aja. ya, mungkin yang punya saudara-saudara kafir ya. Pokok saudara saya dikafirkan lah, pakai istilah apa? Istilahnya kafir kok. Ya. Jadi memang bahasanya itu bahasa kafir. Itu perlu mengetahui bahwa kalau kita yakin bahwa bejana tersebut suci, ya, tidak tercampuri oleh barang yang haram dan najis, maka ulama ijma boleh menggunakannya. Kemudian perincian yang kedua, kalau kita tidak yakin, masalahnya tidak yakin ininya. Kalau yang pertama tadi kan yakin, kalau yang kedua kita tidak yakin akan kesucian bejana tersebut, maka ulama ada tiga pendapat. Yang pertama ya seperti ini tadi, boleh secara mutlak, boleh nggak masalah, selama memang tidak ada zatnya yang najis atau haram di situ. Kalau kita cuma dzan saja, cuma persangkaan, dan zahirnya itu memang suci, ya, meskipun kita tidak yakin juga, maka sebagian ulama seperti mazhab Syafi'i mengatakan boleh secara mutlak, nggak masalah. Sebagian ulama mengatakan makruh seperti mazhab Hanafi. Kemudian dalam mazhab Maliki ya, dalam mazhab Maliki dan Malikiyah itu nggak boleh. Ya, kalau kita nggak yakin nggak boleh. Nanti kalau dikasih suguhan sama atau suruh makan oleh saudara kita gimana? Gimana Pak? Kalau nggak boleh gimana? Yuk ganti mazhab. Waduh, gimana nih? Kita dikasih bejana sama orang kafir, suruh makan, padahal saya punya pendapat atau mengikuti pendapat yang itu enggak boleh. Akhirnya ganti pendapat, ganti mazhab. Ah, sekarang boleh aja lah daripada repot. Jadi biasanya kan dalam masalah ini berarti menunjukkan juga bahwa orang kafir itu senang sama khamr, senang sama daging babi. Ya. Ibnu Khaldun rahimahullah ta'ala mengatakan orang Turki ya, itu senang makan kuda. Makan daging kuda ya, bukan makan kuda. Makan daging kuda. Dan itu mempengaruhi karakter mereka. Yang mereka itu kuat ya, tangguh kayak kuda. Orang Arab makan daging unta, yang unta itu karakternya juga keras, kadang susah diatur. Iya. Terus apa ya, kalau sudah ngamuk ya kayak gitulah ya. Kemudian orang Afrika, Afrika yang pedalaman-pedalaman itu kan senang makan daging kera, maka mereka senang joget-joget ya, kalau kayak kera. Ya kera kan senangnya. Ya. Ya kata beliau seperti itu. Jadi mempengaruhi karakter dari apa yang mereka makan itu, kayak kera. Orang Eropa senang makan daging babi, maka itu berpengaruh sama mereka. Ya, mereka itu rakus. Ya, babi kan apa-apa dimakan, Pak. Tembok saja dikrikiti. Ya. Batu bata dimakan, kotoran-kotoran dimakan. Ya, rakus dan afan cabul. Jadi mereka kurang punya rasa malu. Orang Eropa. Kultu saya katakan, kan orang Indonesia belum disebut. Orang Indonesia senang makan ayam. Berarti karaktere kaya ayam bagaimana ayam? Iya, sama banyak ngomongnya doang. Ya kan ayam banyak ngomong aja. Ya seneng teriak-teriak. Wallahualam, intinya ulama mengatakan bahwa makanan, apa yang dia makan itu berpengaruh terhadap karakter. Maka salah satu bukti ilmiah akan haramnya daging babi itu juga sebagian ahli ya mengatakan bahwa DNA yang paling mirip sama DNA manusia itu DNA-nya babi. Maka kalau orang makan babi itu sangat besar akan terpengaruh oleh DNA tersebut. Ada kisah, saya lupa namanya, seorang ulama yang naik kapal ya sama orang lain lah. Qadarullah, di tengah perjalanan mereka di tengah laut datang badai. Sudah badainya luar biasa. Ya, sudah membahayakan sekali, sehingga kebiasaan orang dahulu apabila mereka dalam keadaan yang genting seperti itu, yang bahaya seperti itu, biasanya mereka akan bernazar sama Allah. Akhirnya mereka menyebutkan nazar masing-masing, kalau kami selamat akan seperti ini, kalau saya selamat akan seperti ini, saya selamat seperti ini. Ulama ini enggak mau bernazar. Ya. Enggak mau bernazar, akhirnya dia dipaksa sama orang-orang lain untuk bernazar, tinggal kamu yang belum sebutkan nazar. Terus dia mikir, saya sebenarnya enggak mau bernazar. Tapi akhirnya dia bernazar, yang nazar itu jarang sekali. Atau mungkin enggak kepikiran sama orang lain. Dia bernazar, kalau nanti saya selamat, saya enggak mau makan daging gajah. Ya pokoknya dia carilah nazar yang memang itu susah terjadi juga. Ya, dia enggak mau makan daging gajah. Tapi qadarullah masyaa Allah, akhirnya mereka terdampar di tengah pulau yang mereka enggak menemukan makanan sama sekali kecuali ada seekor anak gajah. Ya, ada seekor anak gajah. Ya karena mereka yang tadi enggak bernadar seperti itu, mereka tangkap anak gajah tersebut, mereka sembelih dan mereka makan karena memang keadaannya enggak ada makanan sama sekali. Udah darurat. Ya. Ini enggak bahas gajah haram atau halal ya. Saya enggak tahu. Intinya mereka tangkap, mereka masak, mereka intinya mereka makanlah. Tapi ulama ini diuji ketika itu. Padahal udah cari nazar yang udah kemungkinan kecil ya terjadi, masih terjadi. Tapi dia tetap pegang nazarnya, dia enggak mau meskipun kelaparan. Akhirnya dikisahkan di malam hari ibunya gajah yang anak tadi cari anaknya. Dia cari-cari anaknya, akhirnya ketemu sama orang-orang tadi dan mereka mengeluarkan bau. Bau anaknya. Ya, akhirnya si induk gajah tadi injek-injek semua yang ada bau anaknya, karena dia anggap itu yang sudah membunuhnya. Injek-injek semua, mati semua kecuali cuma satu ini tadi. Cuma satu ulama ini tadi, seolah-olah saya lupa namanya. Udah lama bacanya. Jadi makanan itu berpengaruh. Ya, ada jamaah yang dulu senang makan daging anjing. Kata beliau sendiri, kalau ketemu sama anjing, anjingnya mesti jegok. Iya, karena bau. Karena bau. Dia kalau ketemu anjing, kata dia sendiri loh, saya enggak tahu. Jadi beliau memang mengakui bahwa makanan itu berpengaruh sekali. Mungkin keringetnya keringet anjing ya, bau keringet anjing. Maka anjing kalau ketemu dia teriak-teriak karena dikira temennya. Kok baunya sama ini, tapi kok gede banget. Wa mithlul awani istimalu thiyabihim wa nahwiha. Dan yang semisal dengan bolehnya menggunakan bejananya orang kafir, itu juga menggunakan pakaian mereka dan yang lainnya. Ini juga ada perincian ya. Pakaiannya orang kafir. Yang pertama, kalau pakaian tersebut jelas suci ya, nggak ada najis, zahirnya suci, meskipun mungkin kalau ada najis kita nggak bisa lihat, misal ini ya. Dan pakaian tersebut bukan merupakan pakaian yang berhubung langsung atau menempel langsung pada auratnya. Seperti topi misalnya atau jas ya. Jas kan dipakai di luar, maksud jas pakai untuk pakaian dalam ya enggak mungkin. Atau apa ya, sepatu mungkin. Pokoknya yang dipakai di luar. Itu ulama sepakat boleh. Jadi pakaian yang tidak menempel langsung atau terhubung langsung dengan auratnya, itu boleh. Nah, kalau yang terhubung langsung atau menempel langsung pada auratnya, ini ulama beda pendapat. Yang dalam masalah ini paling ketat adalah mazhab Malikiyah. Kalau pakaian tersebut terhubung atau bersambung dengan auratnya enggak boleh. Konsepu misalnya celana dalamnya ya, yuk bangetan Pak celana dalamnya orang kafir dipakai. Ya. Tapi kalau itu pakaian luar yang enggak bersambung dengan auratnya, maka ulama ijma itu boleh. Nah, ini juga yang punya saudara kafir misalnya ya, dipinjemi atau kehujanan atau apa dipinjemi pakaian. Nah, hati-hati yang pakaian tersebut bersambung dengan aurat. Kenapa? Ya karena itu tadi seperti yang pertama, ada kemungkinan di situ terdapat najis. Ya, karena itu terhubung langsung dengan auratnya. Terbitnya jam berapa? 32 ya. Ada yang tahu? Terbitnya 32 berarti tambah 15 menit. 47 ya. 47. Kita lanjutkan. Anwa'u taharati atau jenis-jenis atau macam-macam bersuci. At-taharatu naw'ani, bersuci itu ada dua macam. Awalan yang pertama, taharatun minan najas, bersuci dari najis. Sanian yang kedua, toharotun minal hadad, bersuci dari hadad. Jadi kalau najis itu adalah bendanya ya, benda itu najis. Kalau hadad itu sifat. Jadi orang ini tersifati berhadad ya, dia habis BAK misalnya, buang air kecil, maka orang ini tersifati berhadas kecil. Kalau dia habis berhadas besar, ya dia disifati berhadas besar. Jadi kadang orang gak bisa membedakan antara najis sama hadas. Atau haratu minan najasi ya, bersuci dari najis. makna najas, makna dari najis. An-najasu lughatan, najis secara bahasa, kullu mustaqdir, semua yang kotor. Semua yang kotor itu najis kalau secara bahasa loh ya, lughatan. Wa syar'an, secara syar'i, secara istilah syar'i, mustaqdirun yamna'u sihhatash shalah. Jadi kotoran yang menghalangi sahnya sholat. Jadi barang yang kotor yang menghalangi sahnya sholat. Kadam wal baul, kadami wal bauli, seperti darah dan kencing. Darah manusia, kencing manusia. Kalau darah manusia, ulama empat mazhab itu sepakat najis. Tapi sebagian ulama kontemporer, mu'asirin, itu mengatakan tidak. Seperti Ashaukani, Sodik Hasan Khan, Syekh Al-Albani, Syekh Ibn Utsaimin dan yang lainnya mengatakan darah manusia itu tidak najis. Wallah alam, tapi ulama dahulu empat mazhab mengatakan darah manusia itu najis. Kecuali kalau sedikit itu yang dimaafkan, maafun. Kalau sedikit, ya wallah alam. Kalau kita lihat dalilnya ya memang sepertinya ya, itu kuat yang tidak najis. Wallah alam ya, tapi masalahnya ulama dulu empat mazhab sepakat kalau darah manusia itu najis. Dan juga kencing, kencingnya manusia, termasuk kencingnya anak kecil yang belum makan, selain terpenuhinya kebutuhan makan itu hanya dari air susu ibunya, itu juga najis, cuma diringankan untuk cara mensucikannya, terutama yang laki-laki ya. Kalau yang perempuan tetap harus dicuci, kalau yang laki-laki cukup dipersiki. Dulu ada yang pernah bertanya sama Imam Syafi'i, kenapa kok kalau bayi yang laki-laki air kencingnya cukup dipersiki, kalau yang anak perempuan harus dicuci. Ada yang tahu jawaban Imam Syafi'i? Beliau mengatakan bahwa laki-laki itu tercipta dari tanah. Ya, itu jawaban beliau ya. Tercipta dari tanah. Kalau perempuan tercipta dari daging dan darah. Ya, itu jawaban beliau. Wallahu a'lam. Intinya, kencing anak laki-laki atau bayi laki-laki yang belum makan selain dari air susu ibunya itu tetap najis, cuma untuk cara mensucikannya itu diringankan. Nah, kenapa juga? Ya kata sebagian ahli ya, anak laki-laki, bayi laki-laki itu kalau kencing nggak wayan, nggak aturan, maka lebih diringankan untuk cara mensucikannya. Karena kemungkinan terkencingi oleh bayi laki-laki itu lebih banyak frekuensinya daripada dikencingi sama bayi perempuan. Dikatakan kalau bayi perempuan itu lebih apa ya, lebih tertib gitu lah ya, kencing gak tertib. Ya pokoknya gak sewayah-wayah gitu loh, gak setiap saat gitu. Jadi lebih terstruktur ini. Soponnya kencing enggak terstruktur. Nah, seperti itu katanya lah. Jadi ibu-ibu kalau punya bayi laki-laki kan kemungkinan dikencingi sama bayi laki-lakinya lebih banyak. Ya, habis ganti kencingi lagi ya. Kalau dulu kan enggak model pampers ya, kalau sekarang kan sudah. Kalau maka diringankan cara membersihkannya atau mensucikannya. Cukup diperciki yang percikan itu menutup area yang terkena kencing tersebut. Bukan cuma diperciki itu, tapi percikannya itu harus menutup. Misalnya areanya segini, ya percikannya harus menutupi itu. Ya, menutupi yang terkena itu. Kemudian al-a'yanun najasah. Jadi ini bisa diartikan najis-najis ainiyah. Jadi yang memang benda tersebut najis. Jadi najis ainiyah itu memang bendanya itu najis. Najis ain kalau dibahasakan dalam beberapa ulama itu najis ain gitu. Atau najis secara zat, lebih mudahnya lagi najis secara zat. Walayanun najasati katsiratun nadhkuru ahammuha fi sab'ati asya'. Jadi benda-benda yang najis secara ainiyah, secara zat itu banyak. Kami akan menyebutkannya sesuai dengan urutan yang terpenting menjadi 7 macam. Menjadi 7 macam. Yang pertama al-khamru wa kullu ma'in muskir. Khamr, minuman keras. Dan semua benda cair yang memabukkan. Minuman keras dan semua benda cair yang memabukkan. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Surat Al-Maidah ayat 90. Jadi di sana dikatakan rijsun. Rijsun itu sebagian ulama ahli tafsir mengatakan najasun itu najis. Jadi rijsun itu maknanya najis. Meskipun ini lafaz yang mustarok ya, mustarok itu banyak makna. Bisa kotor, bisa najis, ya. Bisa buruk. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Semua yang memabukkan itu khamr dan semua khamr itu haram. Jadi setiap yang memabukkan itu khamr dan setiap khamr itu haram. Ya meskipun dalam masalah ini juga ada perbedaan pendapat, tapi intinya dalam mazhab Syafi'i khamr itu najis secara zat. Jadi zatnya itu najis. Bukan kalau diminum zatnya sudah najis. Dan ini beda sama alkohol ya. Khamr itu beda sama alkohol. Jadi khamr memang mengandung alkohol, tapi alkohol sendiri berbeda dengan khamr. Ya. Jadi kalau kita pakai parfum yang ada alkoholnya, kemudian kita pakai untuk sholat, insya Allah nggak masalah. Ya, meskipun kalau mau berhati-hati, oh saya pakai parfum yang ada, yang nggak ada alkoholnya, ya silakan, nggak apa-apa. Tapi kalau yang pakai parfum ada alkoholnya, insya Allah tidak masalah. Yang kedua, al-kalbu wal-khinzir, anjing dan babi. Itu najis secara zat. Ya, meskipun kalau dalam masalah ini yang paling longgar mazhab Maliki. Mazhab Maliki mengatakan anjing itu tidak najis secara zat. Kalau perintah untuk mencuci bejana yang dijilat oleh anjing, itu kata mazhab Maliki hanya ta'abudiyah. Itu perintah yang merupakan ibadah, bukan karena najis, tapi karena itu ta'abudiyah, itu perintah yang bermakna ibadah saja. Pokoknya kalau ada anjing menjilat bejana, cuci bejana tersebut 7 kali, yang pertama dengan tanah. Oh, itu berarti cuma perintah sebagai wujud ibadah saja, enggak ada sebabnya. Kalau jumhur ulama mengatakan perintah untuk mencuci itu karena najis, dan najisnya najis yang berat. Oleh istilahnya mughalladhah, ya. Dan babi juga dikiaskan dengan anjing karena dikatakan babi itu lebih buruk daripada anjing. Jadi najisnya lebih berat daripada anjing. Ada lagi ulama yang mengatakan kalau menyentuh bulu anjing pas kering bulunya, oh enggak masalah. Kalau basah maka ini yang kena najis. Ya Allah alam, intinya kalau jumhur ulama mengatakan anjing sama babi itu najis secara zat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahuru ina yahadikum idza wala dhafihi al-kalbu ayya ghasilahu sab'a maratin ulahunna biturab." Sucinya bejana telah seorang dari kalian yang dijilat oleh anjing, yaitu dengan mencucinya 7 kali, yang pertama dengan tanah. Ini yang lebih kuat, lafaz yang paling kuat itu ulahunna. Jadi pada pencucian pertama itu dengan debu atau tanah, setelah itu dengan air. Karena ada hadis lain yang menyebutkan salah satunya dengan tanah, bukan yang pertama, tapi salah satunya. Tapi ulama, lafaz yang paling kuat dari periwayatan hadis ini adalah ulahunna, yang pertama. Jadi pada cucian pertama pakai tanah atau debu. Rawah Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang ketiga, al-maitah. Tapi ini panjang nanti. Masih ada waktu 5 menit atau 10 menit. Mungkin mau diisi tanya jawab kalau ada. Ada enggak? Pardon. Kalau pekerjaan seorang itu tidak bisa terlepas dari najis, misalnya dokter hewan, pindah mantap aja. Ya. Ya dia boleh pakai mantap yang mengatakan nah, anjing itu tidak najis secara zat. Boleh saja. Ya. Jadi pada kondisi-kondisi tertentu yang orang itu memang berhadapan dengan masalah tersebut, boleh dia pilih pendapat yang ringan bagi dia. Selama itu bukan yang haram ya. Selama itu bukan yang haram. Jadi kalau memang dia konsekuen, maka dalam bermadzhab itu ada dua macam orang. Yang satu iltizam, yang satu intisab. Kalau intisab ini cuma mengaku atau menyandarkan saja. Menyandarkan saja. Tapi kalau iltizam itu, ini mewajibkan atau memang kokoh ya. Ya kokoh memegang pendapatnya tersebut. Kalau dia bisa iltizam ya silakan, tapi nanti dalam masalah-masalah tertentu akan sangat kesulitan sekali. Yang sering saya contohkan di masa sekarang, sholat Jumat harus 40 orang. Itu di masa sekarang susah sekali. Ya, lawang khotibnya naik mimbar yang datang baru paling banter 20 lah. 40 orang itu yang wajib Jumat dan mustautin. Mustautin itu orang asli, domisili. Bukan orang dari luar daerah terus ngekos di sini. Ya. Atau ngontrak di sini. Susah itu. 40 orang yang wajib Jumat, anak-anak kecil enggak dihitung. Padahal yang gede cuma 5, yang lain kecil-kecil semua. Anak-anak, karena cari Jumat berkah. Nanti belum mulai khutbah saja udah ngambil. Nanti kalau salam, baru salam pertama, langsung lari, ngambilnya 2, ngambil 3. Ya. Nah, itu berkah anak-anak itu. Singkiri nggak dapat. Ya. Nanti yang dewasa nggak konsen. Waduh, pas berangkat lihat, wah ini enak ini. Itu orang. Kebagian kok nggak ini. Pas sholat mikir terus, bagian nggak ya, bagian nggak. Di rumah nggak punya makanan, duit nggak ada. Akhirnya yang tua jadi kehilangan konsentrasi. Zikirnya dicepet-cepetin. Cepet-cepetin datengin tempatnya tadi Jumat berkah, oh, udah habis. Ah. Udah, belum rezeki. Itu memang repot ya, memang masalah seperti itu repot. Makanya mungkin kayak di sini bagus disediakan setelah Jumat. Jadi bukan disediakan udah disiapin gitu, wah itu udah nanti keroyokan gitu. Kalau udah selesai sholat baru disiapin dikasih, nah itu mending, itu masih bagus ya. Jadi wallahualam kalau dia memang konsekuen dengan mazhabnya, ya berarti dia hindari itu, dia hindari itu. Kalau konsekuen ya. Makanya saya sering kalau ditanya orang, saya tanya, antum berpendapat apa masalah ini? Lah antum berpendapat seperti ini, antum konsekuen enggak? Kalau memang enggak bisa konsekuen, silakan pilih mazhab yang lain. Iya, saya sering jawab seperti itu. Bukan untuk meringankan ya, tapi memang kata Al-Imam Ahmad, beliau mengatakan ikhtilaful ulama di rahmat. Perbedaan pendapat di kalangan para ulama itu rahmat. Ya, itu keluasan. Jadi kalau memang kita enggak bisa memakai satu mazhab tertentu, konsekuen di mazhab itu, boleh dia berpindah pada mazhab yang lain. Itu makna dari perkataan beliau seperti itu rahmat. Perbedaan pendapat ulama ya, bukan umati ya, bukan ikhtilaful umati, bukan perbedaan pendapat di kalangan umatku. Karena kalau perbedaan pendapat di kalangan umat itu enggak jadi rahmat, tapi jadi azab. Ya kan? Perselisihan kan azab gitu. Tapi kalau perselisihannya ulama, nah itu rahmat, karena sering dikisahkan ada dulu seorang khalifah ya, yang terpengaruh dengan Syiah atau Mu'tazilah, saya lupa. Karena dia ketika bertanya kepada ulamanya Ahlussunnah, dia dapat jawaban yang berat. Ketika dia bertanya kepada ulama yang lain, kalau saya enggak salah Mu'tazilah atau apa, dia dapat jawaban yang bagi dia ringan. Akhirnya dia terpengaruh masuk ke mazhab tersebut, atau ke Syiah atau Mu'tazilah, saya lupa. Maka kalau memang kondisinya itu enggak memungkinkan, dokter hewan kan ya mesti ya, yang datang itu kadang kucing, kadang anjing, kadang manusia. Manusia yang bawa. Ya, manusia diperiksa dokter hewan ya. Oh, repot nanti. Kalau kanjing oh jangan. Ya silakan, kalau dia memang kokoh dalam mazhab yang mengatakan itu najis secara zat, ya silakan. Atau dia pakai pakai sarung tangan yang mungkin setelah itu bisa dia buang atau dia ganti. Karena kan najis itu yang tidak diperbolehkan kan untuk dipegang atau menempel pada tubuhnya. Kalau dia aman dari nempel, kemudian yang untuk megang itu tangan, ya dia bisa pakai sarung tangan yang mungkin dia nanti bisa cuci atau dia buang itu, dia ganti dengan yang lain. Intinya insya Allah untuk alternatif di zaman sekarang banyak ya, banyak. Jadi bisa dia berpindah mazhab, bisa dia pakai sarung tangan atau yang lainnya, pokoknya dia aman dari terkena najis tersebut. Satu itu ya. Ada yang lain? Bagaimana ketika kita perlukan iya, maka tadi saya katakan kalau kita lihat dalil-dalilnya, ya termasuk ulama yang mengatakan bahwa darah itu tidak najis, mereka membawakan dalil dulu para sahabat mereka sholat dalam keadaan terluka dengan darah. Kemudian ada pernah kan dikatakan sahabat yang terkena panah ketika dia berjaga, dia tetap lanjutkan sholatnya. Rasulullah juga pernah ketika beliau sujud, punggung beliau dikasih jeruan kotoran dan darah unta. Kemudian dikatakan beberapa tabiin mereka mimisan ya, mereka masukkan jari mereka itu ketika sholat ada darah. Ya, maka ya Allah alam, kalau memang kita lihat dalilnya yang lebih kuat itu darah tidak najis, darah manusia. Darah manusia yang najis itu hanya darah haid ya, sama darah nifas. Maka tadi sudah saya katakan kalau yang lebih kuat lihat dalilnya itu darah tidak najis. Ya Allah alam, jadi itu memang dalil bagi ulama yang mengatakan darah manusia itu tidak najis, termasuk berdarah-darahnya para sahabat, para tabiin yang mereka tetap melaksanakan sholat. Ya, mula alam. Sudah nih, sudah isyrok. Allahu ta'ala alam biswab, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.